Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 129, lanjutan pembatal ke-6. Sudah temu. Nah, yang mana sekarang? Panji sekarang yang mana Panji? Hah? Bal innahum yaqulun. Itu ya. Ah, coba Panji baca Panji. هذه عقيدتهم وهم أحرار في عقيدتهم وهذا من احترام الرأي الآخر وهم مجتهدون فلا تغلظوا ولا تنكروا عليهم وكل هذا يقال الآن وهذا لا شك أنه محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتنفس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان القرآن جاء بالبشور والسنة جاءت بالبشور فماذا بقي ويقولون نتحد فيما بيننا ولو كان بيننا كبوريون كبوري أو شيعي من أجل أن نقاوم الإلحاد فنقول لهم ما هو الإلحاد فيقولون الإلحاد هو إنكار الخالق. نعم سنت kata Syekh di sini. Yang Syekh di sini merespon atau mengomentari pernyataan mereka yang menyatakan prinsip-prinsip agama yang kalau kita terapkan, kata mereka, ini kusyur, ini kan kulit-kulit, ini biasanya muncul ini dari kalangan hizbiyun, harokiyun. Itu kusyur, ada yang lebih penting lagi, apa itu? Wahdatul ummah, persatuan umat. Persatuan umat. Bal innahum yaqulun, bahkan mereka menyatakan, inna syirka wa ibadatul quburi minal umuril hinati. Mereka menyatakan kesyirikan, peribadatan kepada kuburan, itu minal umuril hinah, dari kata hana. Ya, hana, hina. Itu perkara yang ya, gampang lah. Yang ringan. Ada yang penting ini, kata mereka. Apa itu yang penting? Yang penting melawan eksistensi barat di era globalisasi. Itu yang penting. Jadi kesyirikan itu ringan. Ya. Itu kalau kesyirikan yang terjadi di pantai selatan, Darul Saji, sedekah laut, itu ringan. Subhanallah. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Kesyirikan kezaliman yang paling besar, kata dia, ringan. Allah musta'an. Inilah akidah mereka. Wahum ahrarun fi akidatihim. Mereka bebas dalam akidah mereka. Hada min ihtiramir ra'yil akhar. Hada min ihtiramir ra'yil akhari. Ini adalah bagian dari menghormati. Ini kata mereka nih. Wahum ahrarun fi akidatihim. Mereka biarin aja mereka bebas dalam akidah mereka. Yang penting kita bersatu. Ini adalah bagian dari menghormati pendapat orang lain. Masya Allah. Ini kemungkaran, bukan dihormati, diingkari. Kok dihormati? Wahum mujtahidun, kata mereka. Mereka ini kan orang-orang yang sungguh-sungguh juga. La tughlidu wa la tunkiru alim. Jangan kencang sama mereka. Jangan mengingkari mereka. Kata Syekh, kullu hadza yuqalul an. Ya, demikianlah. Ini semua yang dikatakan hari ini. Disuarakan hari ini demikian. Hadza la syakka annahum muhaddatun lillahi wa rasulih. Dan ini enggak ragu lagi, ini adalah bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Muhadah, masdar dari apa? Hada yuhadu. Di akhir surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasul. Nah, hadallah. Ya. Yang memusuhi, menentang. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mengaku-ngaku beriman pada Allah tapi dia yuwadun, saling berkasih sayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang hadallaha. Kepada orang yang memusuhi, menentang Allah. Nah, ya, mereka adalah para penentang lillahi wa rasulih, penentang Allah dan Rasulnya. Wa tanaqusun li kitabillah, dan ini adalah bentuk pelecehan terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu afwan. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya, pelecehan terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu. Fa idza kana al-Qur'an jaa'a bil kusur, apabila Qur'an datang ternyata dalam bentuk kulit-kulitnya saja, sunnah datang dalam bentuk kulitnya saja, fa ma baqiya? Kalau begitu apa yang tersisa dong dalam agama ini? Yaqulun, kata mereka. Nah, ini dia inti dakwah mereka, hizbiyun, harakiyun, ya, mubtadi'un. Nattahidu fi ma bainana walau kana bainana kuburi. Ah, nattahidu, kata mereka. Kita bersatu dong. Fima bainana, terkait apa yang ada di antara kita, kita bersatu. Walaupun di antara kita ada yang kuburi, penyembah kubur, ada yang syi'i, syi'ah. Kenapa? Min ajri an nuqawima al-ilhada. Supaya kita dapat menghadapi, melawan kaum mulhidin, kaum ilhad. Panakulu lahumma huwal ilhad. Kita tanya kepada mereka, siapa itu ilhad? Kata mereka, al-ilhad huwa ingkarul khaliqa. Ingkaru khaliqi, yaitu orang ateis yang mengingkari sang pencipta. Masya Allah. Fauzi, tafadhol Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Fanaqulu lahu wa syirku wa ibadatu ghairillahi alaysa huwa min a'dhabil ilhadi fal huwa min ashaddil ilhadi. Walladhi yasuddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasahabata radhiyallahu anhum huwa min al-ilhadi kalladhi yasubbu sahabata wa yatanaqqasu Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha wa yasifuha bima barra'ahu Allahu minhu. Hadha mutanaqqisun bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa muttahimun lahu wa anna fi ahlihi sawa'an su'an wa annahu yaqirru su'i yuqirru wa annahu yuqirru su'a fi ahlihi nas'allaha al-afiyata wa annallaha ikhtaro li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zaujatan fasidatan. Hada tanakkusun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa anna rasulah sallallahu alaihi wasallam radhiya biha wa hiya fasidatun fa hada kufrun sharifun. Alhamdulillah. Panakulu lahum, kita katakan pada mereka, syirik dan peribadatan kepada selain Allah, bukankah ini bentuk min a'zam min ilhad? Bukankah ini bentuk ilhad yang paling besar? Bal huwa min asyadil ilhad. Bahkan di antara bentuk ilhad yang paling parah. Ilhad yang paling parah ialah beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, ini pengkhianat. Sudah dikasih rezeki, ya, dikasih penghidupan, Allah hidupkan, Allah ciptakan, Allah kasih fasilitas, malah beribadah kepada selain Allah. Siapa yang lebih sesat dari ini? Ya. Allah telah sifati orang yang berbuat syirik seperti ini, faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah. Mana lagi tadi? Walladhi yasubbu ar-rasula was-sahabata huwa min al-ihad. Dan orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat, ini adalah bagian dari bentuk ilhad. Ya, kalladhi yasubbu sahabata, seperti orang yang mencela sahabat, wa yatanaqqas, dan melecehkan Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha. Melecehkan Aisyah ibunda kaum mukminin. Wa yasifuha, dan mereka mensifati Aisyah, ya, menuduh Aisyah bima barra'aha Allahu minhu, dengan sesuatu hal yang Allah telah membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut, dari sifat-sifat tersebut. Mereka menjuluki Aisyah radhiyallahu anha dengan julukan-julukan yang buruk. Dituduh berzina, ya dan billah. Ya. Hadza mutanaqisun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti bentuk pelecehan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttahimun lahu, berarti juga menuduh Rasul. Antum nikah sama istri antum. Istri antum dituduh pelacur. Berarti itu jelek-jelekin antum apa istri antum? Jelekin antum. Iya enggak? Az-zani lizaniyah, kan begitu. Berarti kalau istrinya zaniyah, berarti sang suaminya juga zani. Paham enggak? Sedangkan az-zaniyah wa hurrimat zalika 'alal mu'minin. Diharamkan bagi kaum mukminin. Pelacur ini enggak boleh dinikahi oleh kaum mukminin. Nah, kalau nuduh Aisyah sebagai pelacur, berarti nuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naudzubillah sebagai tukang zina juga. Karena orang-orang Syiah begitu, dalam perayaan mereka setahun sekali, ya, mereka menyiksa satu kambing betina yang mereka sifati ini sebagai Aisyah. Mereka rajam, mereka bunuh. Iya dan tidak. Mereka nuduh Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Berarti ini tuduhan kepada Rasul. Dan ini menuduh Rasul. Wa anna fi ahlihi su'an, bahwasanya keluarga Rasul itu adalah orang yang buruk, ya dan tidak. Istri Rasul orang yang adalah wanita yang buruk. Ini berarti cela suaminya. Kalau ada seorang suami dicela, istri kamu pelacur. Istri kamu apa? PSK zaman sekarang. Kalau dulu lain lagi bahasanya. Istri kamu itu apa namanya? Selain pelacur, pecun katanya. Masya Allah. Berarti ini nuduh suaminya ini. Nuduh suaminya. Suaminya berarti kurang lebih kayak begitu. Az-zani li-zaniyah. At-tayyib li-tayyibah. Kan begitu. Allahumma musta'an. Wa annahu yukirru su'a fi ahlihi. Dan berarti Rasulullah SAW membiarkan keburukan ada pada keluarga beliau. Nas'Allah Ta'ala al-afiyah. Kita memohon pada Allah keselamatan dari tuduhan keji ini. Nah, ini orang Syiah. Kok bisa kita berangkul, bersalaman, damai sama orang yang menuduh ibunda kita? Hah? Allah telah tegaskan istri-istri Rasul, ibunda kita. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih layak bagi kaum mukminin daripada istri, daripada diri mereka, sedangkan istri-istrinya adalah ibunda mereka. Ibunda kita dalam keimanan. Ada orang nuduh ibu kita pelacur, ngamuk kita, rela mati ya gak? Ibu anda pelacur, ngamuk kita. Nah, yang tadinya lemes, seger, ambil pacul, ambil apa, berantem sampai mati, ayo. Nah ini ada orang, dia ngomong ibu kita pelacur, terus kita mau salaman sama dia. Mau salaman, enak aja. Kalaupun salaman terpaksa, kita siapkan sebilah pisau. Pas deket, tikam, kan begitu. Gak ada namanya ceritanya Syiah, Sunni, bergandeng tangan. Siapa yang kampanyein itu, itu curigai orang yang kayak begitu. Ya. Siapa yang mengkampanyekan Syiah, Sunni bisa berangkulan, curigai dia, curigai agamanya, curigai. Nah. Ima dia orang bodoh, diajari. Wah, ima dia orang adalah orang penyusup yang ingin merusak Islam. Ya, enggak ada namanya berdamai Syiah Sunni selama-lamanya. Mana ada berdamai? Mereka mengkafirkan Abu Bakar. Kita menyatakan Abu Bakar adalah manusia yang paling afdol setelah Nabi dan Rasul. Oh, gimana? Enggak nyambung. Kita berkitab suci Al-Qur'an, mereka mengatakan Qur'an kita itu enggak sah. Itu Qur'an dipalsukan Utsman. Lah, gimana mau nyambung? Kita mau berdalil dengan hadis, mereka katakan enggak sah hadisnya. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh orang-orang kafir. Sahabat mereka kafirkan. Ya. Wah, apa yang mau? Ya udah, kita udah beda agama. Beda agama dengan mereka. Jadi Syiah apa? Kafir. Kok ditanya Syiah apa? Ya kafir. Kok bingung? Nah, ya kafir. Yang punya nama. Lihat dikata Syiah di sini. Makanya sebagian Syiah menyatakan Syiah murtad. Sejak kapan Syiah Islam? Nah, sejak kapan Syiah? Syiah Islam. Ya, barakallahu fikum. Antum sudah paham, orang yang menyatakan saya tidak terima satu huruf di Al-Quran, apa hukumnya? Kufur. Nah, ini Syiah menyatakan Quran kita 30 juz enggak sah. Loh gimana coba? Yang sah Quran versi mereka, Quran yang diriwayat Quran Fatimiyah, Quran Utsmaniyah enggak sah. Loh gimana coba? Gimana coba? Barakallahu fikum. Ya. Ini aneh juga sekarang. Syiah bukan Islam, Syiah bukan Islam, Syiah kafir bukan. Oh, ntar dulu, dilinci dulu. Apa gitu? Islam juga dong. Syiah bukan Islam, Syiah bukan Islam, Syiah kafir nggak? Ntar dulu. Masalah kafir-kafiran itu hak Allah dan Rasulnya. Ya udah bilangnya Syiah Islam. Kalau bilang Syiah Islam ya berarti saudara Anda, bukan saudara saya Syiah. Paham nggak antum di sini? Saya barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Mana? Wa yuqirru su'a fi ahli. Berarti Rasul membiarkan. Wa insallahu taala. Wa anna Allah tara li rasuli zaujatan fasidatan. Berarti Allah memilih istri yang rusak untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tanqusulillahi wa rasuli. Ini berarti bentuk pelecehan kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna Rasulullah radhiya biha. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam meridhoi. Ya, meridhoi Aisyah yang dalam keadaan Aisyah buruk ya, dan kita wahia fasidah dan dalam keadaan dia rusak agamanya, fahada kufrun sharihun, maka ini jelas ini adalah kekufuran yang nyata. Nah ya, tafadhal dibaca sini Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika alladzina yang ya tanam فَهَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ هُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الصَّحَابَةُ كَفَرُوا وَلَمْ يَبِقْ مِنْ وَلَمْ يَبْقَى وَلَمْ يَبْقَى itu majzum bihadaf harfil illah وَلَمْ يَبْقَى مِنْهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ nah, fa'il dari يَبْقَى وَمَا هَذَا إِلَّا تَكْذِيبٌ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَيَقُولُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى وَيَقُولُ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ حَسْبُكَ شُكْرًا نَعَمْ. Kadzalik demikian pula orang-orang yang melecehkan sahabat, maka dia berarti dianggap sebagai orang yang mendustakan Allah Ta'ala. Ya, yukadzibunallaha Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang telah memilih saat memuji sahabat di ayat-ayat yang sangat banyak. Wasabiquna al-awwalu minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum. Nah, ini Allah puji dengan keridhaan sahabat Muhajirin Anshar yang terdahulu masuk Islam. Ya, bahkan enggak cukup Allah katakan sebagai ridhoi, wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar min tajri tahtihal anhar. Bahkan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah puji. Ya. Nah, ternyata kata Syiah, sahabat kafir. Tapi Allah puji, yang benar yang mana nih? Masa bingung. Yang benar Allah, shadaqallah. Yang mana yang dusta? Syiah. Ya, maka mereka kaum Muhajirun, Ansar. Mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum. Wa haula'i yaqulun, sedangkan mereka orang-orang Syiah Rafidah menyatakan sahabat mereka telah kafir. Walam yabqa minhum illa al-Islam illa arbatun. Tidak ada yang tersisa dari mereka yang tetap berada di atas Islam kecuali cuma 4 orang. Ali, kedua anaknya Hasan Hussein, dan istrinya Fatimah. Yang lain apa? Kafir semua. Ini ajaib ini ya. Ajaib. Berarti Utsman, Utsman ini menantu Rasulullah dari dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu putri wafat, nikah lagi, satu aman lagi. Berarti Rasulullah rela menikahkan dua putrinya sekaligus kepada orang kafir. Kan begitulah wazimnya. Ah. Rasulullah sallallahu menikahi Hafsah, menikahi Abu Aisyah. Berarti Rasulullah bermantu dengan Abu Bakar dan Umar. Lah kok Rasulullah rela nikahin putri orang kafir kan begitu. Nah. Yang anehnya ikhwah, Ali bin Abi Thalib punya putri dinikahi oleh Umar bin Khattab. Berarti Ali rela putrinya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini lawazimnya. Kengawuran dari Syiah. Ya. Ini enggak sekedar khilaf tanawu, ini khilaf usul. Ini khilaf tadat, enggak bisa dikompromikan. Enggak ada jalan damai dengan Syiah kecuali mereka bertobat kepada Allah, masuk Islam. Udah itu aja. Adapun mereka dusta sandiwara mau nyerang Israel, dusta itu pasal percaya. Itu opera sabun. Mana ada kayak begitu? Mana kapan dia diserang Israel? Kapan? Kapan Amerika nyerang dia? Enggak ada, malah Amerika nyerang Irak. Irak sudah habis. Akhirnya Irak jadi negara Syiah. Dulu sebelum diserang Amerika, musuhan sama Syiah Saddam Hussein. Perang Irak-Iran tahun 80-an. Yang ada Amerika nyerang Afghanistan. Enggak ada nyerang Irak. Hah? Bohong. Kapan ada? Enggak ada. Ya. Baik. Mana lagi? Maka mereka kaum Muhajirin Ansar, mana lagi sekarang? Hah? Wassahabah, mereka mengatakan sahabat kami. Wa ma hadza illa takdzibun lillahi, dan tidaklah ini mereka lontarkan melainkan ini adalah bentuk pendustaan terhadap Allah Jalla wa Ala. Allah Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina amanu asyuddau 'alal kufar wa rahamu bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu dari kalangan sahabat, itu sangat keras terhadap orang kafir, namun sayang, menyayangi orang yang diantara mereka, seorang beriman. So Allah puji, ya. Allah puji itu sahabat Rasul. Sifat sahabat, asyiddau 'alal kufar wa rahamu bainahum. Kalau kita, jangan terbalik. Ruhama terhadap orang kafir, asyidda terhadap orang mukmin. Ah, ini terbalik. Ini kebalik. Kalau kita bisa bersuara lantang terhadap penyimpangan mukmin, maka kita harus lebih lagi terhadap orang kafir. Orang kafir, dia udah menyimpang. Ya, jangan sampai terbalik. Galak terhadap sesama, mingkem terhadap yang bukan satu agama. Nah, ini ajaib. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka sahabat ini rukuk, sujud. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari ya karunia dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka pada wajah mereka dari bekas sujud. Terus lanjut, Abdul. Ya, dibaca di sini. Siapa? Ini Dimas, dapat dari Dimas. Yaquluna as-sahabatu kuffarun. Subhanallah. Yazumuna man ahkamallahu alaihi wa yaquluna wa yukaffirun. Wa yukaffiruna man ahkamallahu alaihi. والله جل وعلا يقول في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء هم المهاجرون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هؤلاء هم الأنصار وهذه صفاتهم. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Mereka berkata sahabat orang-orang kafir subhanallah. Mereka mencela orang yang Allah puji. Mereka mengkafirkan Allah orang-orang yang Allah puji mereka. Allah Ta'ala berfirman al-fuqara al-muhajirin. Ya, untuk kaum fuqara dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yang mereka diusir dari kampung mereka, dari rumah-rumah mereka dan harta mereka. Kenapa? Ya bitawuna fadlan min Allahi wa ridwana. Karena mereka mencari ya karunia dari Allah, mencari juga keridhaan dari Allah. Wa insuruna Allah wa rasulah dan mereka menolak Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur imannya. Dan mereka adalah kaum muhajirin. Kemudian Allah berfirman tentang kaum Anshar, walladzina tabawwa'u dar dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah wal aima wal iman. Dan yang telah beriman, karena mereka sebelum Rasul masuk, mereka telah beriman dengan dakwah dari seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka kebutuhan dari apa yang telah diberikan kepada para sahabat. Ya. Jadi muhajirin memberikan kepada orang kafir, kaum ansar memberikan kepada kaum muhajirin. Ya. Namun kaum ansar tidak mendapati di dalam hati mereka kebutuhan terhadap apa yang telah diberikan tadi. Wa yusirun, bahkan mereka lebih mendahulukan, lebih mengisar ala al-musim walau kana bihim khassas. Mendahulukan sahabat Ansar daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka khosal juga membutuhkan. Wa mayu khosyuha nafsih, barang siapa yang dijaga dari syuh, dari sifat medit pelit dari diri dia pada dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah kaum Ansar, inilah sifat-sifat mereka. Allah Ta'ala berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar kita ini, mereka mengucapkan wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu sahabat, semua sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan di kalbu kami ada ghil, kedendaman, kehasatan terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampai sini. Ya, hadal. Baca sini. Ya, bihar, ya, bihar. Walakin idza kana mimman ja'a ba'dahum min an yaqul Allahumma al'an Abu Bakr wa Umar wal an Aisyah ummul mukminin wal an fulanan wa fulanan min ashabati radhiyallahu anhum ma hukmuhum inda Allah ta'ala nas'alullah al-afiyah. Lakin yajibu 'ala shababil muslimin an yatanabbahu ila hadhihi al-umuri wa la yanqadu bi hadhihi al-ayat wa anna man qala innahu muslimun fa huwa muslimun walau sadara minhu la yang muduk Islamahu wala nufarriqu bainan nas panakul panakulu innana la nufarriqu bainan nasi as-salihina tayyibina innana nufarriqu bainan tayyibi wal khabithi. Hasbuk, cukup. Nah. Namun idza kana mimman ja'a ba'dahum, apabila yang datang setelah mereka ada yang mengatakan, kan harusnya kita datang, kita ini orang yang datang setelah sahabat. Harusnya ini kita seperti yang Allah firmankan, walladzina ja'u mim ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana, mendoakan sahabat. Yang datang setelah sahabat malah mengatakan, ya Allah laknatna Abu Bakar dan Umar, ya Allah laknatna Aisyah ummul mukminin, ya Allah laknatna sipulan dan sipulan dari kalangan sahabat. Wah. Mahu mohon Allah, bagaimana hukumnya di sisi Allah? Kata saya, kita mohon pada Allah keselamatan. Namun yang wajib bagi setiap pemuda muslim agar mereka mawas diri ya terhadap perkara ini dan mereka tidak tertipu dengan seruan-seruan dan tadlilat, penyesatan-penyesatan, ini propaganda. Wa anna man qal, dan siapa yang menyatakan innahu muslim, budi muslim, bahwa muslim maka di muslim, walau sadara minhu ma yanqudu islamahu. Nah, ini mereka ini, walaupun ya muncul terdapat dari diri dia apa yang membatalkan Islamnya, ini murji'ah. Ya. Wa anna man qala innahu muslim bahwa muslim wala saudara mayan kudu islamahu la nufarriqu bainan nas, kita enggak membeda-bedakan ya, memisah-misah manusia, kita enggak mengkotak-kotakkan, padahal kita katakan innahu la nufarriqu bainan nas, maka kata Syekh kita tidak mengkotak-kotakkan manusia ya, bainan nas as-salihin wat thayyibin, mana yang baik, mana yang saleh, namun innama nufarriqu bainat thayyib wal khabis, namun kita mengkotak-kotakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Ada baca berikutnya lagi ya di sini. Coba harga طيبي bacanya Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil khabith wat thayyib?" Katakanlah, apakah sama orang yang buruk dengan orang yang baik? Walau ajaba kasratul khabith, walaupun banyaknya orang yang khabith itu membuatmu kagum, maka bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Panahnu la nufarriqu bainal muslimin hasya wa kalla, kita sekali-kali tidak mengkotak-kotakan antara kaum muslimin hasya wa kala, tidak sama sekali, sekali-kali tidak. Kita hanya mengkotak-kotakan, memisah, memecah belah antara yang baik dan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Yamizallahul khabitsa minat thayyib." Agar Allah memisah mana yang buruk, mana yang baik, wa yaj'alul khabitsa ba'dahu ala ba'din. Ya. Agar Allah menjadikan yang khabits, yang buruk ini sebagian pada sebagian yang lain. Fayar kumahu, kemudian Allah menghimpunnya jami'an semua, fayaja'alahu fi jahannam, kemudian Allah akan menempatkannya, menjadikannya di jahannam, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka Allah membeda-bedakan antara yang khabis dan thayyib, yang buruk dan yang baik. Dan orang yang tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, imma annahu laisa indahu aqliyatun, bisa jadi karena orang ini enggak punya akal, bima yuzbiha, yang dapat membedakannya, wa laisa indahu imanun, atau wa imma laisa indahu imanun, atau orang ini enggak punya iman. Ya, faqulun nas indahu sawaun, semua orang menurut dia sama. Ya, wala indahu imanun, dia enggak punya iman. Ya. Sehingga dia yufarriqu bihi bainal mu'min wal munafiq, sehingga dia tidak dapat membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang kafir, mana yang muslim, sama aja. Semua sama, mau kafir kayak apa kayak sama. Nah, ini enggak punya iman. Ya. Wal mulhid waz zindiq, mana yang orang yang mulhid, mana yang zindiq. Main jahu tafriqun bainan nas. Dia enggak punya filter yang dapat membedakan manusia. Ya, dia enggak punya filter yang dia akan dapat membedakan di antara manusia. Nah, berikutnya Mas Agus. Hadhihi al-umura wa yata'ammala hadhihi al-ayata qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru wa kafartum ba'da imanikum la yuqbalu 'adrun udrun la yuqbalu udrun mudhaf itu jangan diketanwin la yuqbalu udru la yuqbalu udhru man istahza'a billahi wa rasulihi wa dalla ala anna man sabballaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yakfur wa qad dhakara al ulama'u annal istihza'a yang qasimu ila ismaini istihza'un sharihun bil qawli wa istihza'un bil isharati. Nah, mana dari mana tadi Mas Agus? Hadza imma innahu fasidul aql. Ini orang yang kayak gini enggak bisa bedain mana mukmin mana kafir, bisa jadi dia akalnya rusak atau bisa jadi akidahnya yang rusak. Nah, waliyadzubillah, maka wajib bagi setiap muslim ya untuk mengetahui perkara ini, memperhatikan ayat Allah, qul abillahi, katakanlah apakah kepada Allah, wa ayati dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Maka Allah, maka uzur orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya, la yuqbalu, tidak diterima. Ya, ini adalah dalil bahwa orang yang mencela Allah dan Rasulnya, kufur. Satu-satunya uzur yang diterima dari orang yang mencela Allah dan Rasulnya, yang meledek, yang mengolok Allah dan Rasulnya, maupun bagian dari Islam, cuma dipaksa. Ya. Nah, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Istiqomah mengenai seorang yang dipaksa, itu boleh dia melakukan suatu hal yang diharamkan dalam keadaan terpaksa karena darurat, itu padahal ucapan, gak boleh perbuatan. Artinya dipaksa nyembah berhala, gak boleh. Ya, ini hanya pada ucapan. Mana lagi tadi? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya istihza, mengolok-olok agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya istihza sharih bil qaul, dengan gamblang detail pakai ucapan, atau istihza bil isyarah. Ya, mengolok-olok pakai isyarat. Dia enggak ngomong, saya enggak ngomong, gua enggak ngejek tapi pakai isyarat. Nah, itu istihza. Ya. Nah, pardon, dibaca sini. Siapa? Ini, Rapi. Ka'an yamudda. Yu'adduna hadha al-aqdu tanqusan wa istizaan wa in lam yatakallam qala ta'ala innal ladina hajaru fajaru kanu alladina amanu yaqtuluna wa idha maru bihim yaqtuluna wa ala al-muslimi an yatalabbaha li hadhihi al-umuri wa yatajannaba al-kalama as-sayyi'a wala siyama al-kalamu fi umuri syar'i wa ahli syar'i wal ulama'i wa ashabu al-isani qala ta'ala ma yaqulu al-qawmu illa alayhi wa qidir. Nah, istihza dengan isyarah, semisal seorang an yamuda syafatah, memajukan, melebarkan mulut dia pakai isyarat mulut, entah didoer-doerin atau dimonyong-monyongin gitu. Ada monyong-monyongin gitu-gitu. Atau istihza. Atau yang mudu ainaihi istihzaan, atau dia madda yang mudu melapangkan, memajukan. Ini maksudnya dia apa? Memelototkan mata dia. Ya. Memelototkan mata dia sebagai bentuk pelecehan terhadap agama. Ya. Atau dia isyarat mengisyaratkan dengan sebuah isyarat yang tu'ti at-tanaqqusah. Yang ini akan ini yang isyarat ini menandakan adanya pelecehan, wal istihza. Ya, dan juga pengolok-olokan terhadap agama. Maka ini semua yu'addu tanaqqusan dianggap sebagai sebuah pelecehan, wastihza'an dianggap sebagai sebuah olok-olok. Wa in lam yatakallam, walaupun dia tidak berbicara. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berdosa, apabila orang-orang beriman melewati mereka, maka mereka tertawa. Mereka, orang-orang yang ajramu, orang-orang yang kafir, yang berdosa, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang yang beriman melihat mereka, maka mereka saling ngedip-ngedipin mata. Ini sudah Allah kategorikan sebagai bentuk istihza. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan perkara ini, menjauhi kalam yang buruk, terutama lagi pada kalam dalam perkara-perkara syariat, ya, ataupun ahli syara, ya, Allah dan Rasulnya, ataupun para ulama. Wa ayyahfadha lisanahu, dan agar dia menjaga lisannya, Allah Ta'ala berfirman, ma yalmidu min fawqin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah dia berucap berucap dengan lisannya dari sebuah ucapan, melainkan ya akan dicatat oleh malaikat kami raqib atid. Sampai sini dulu, nanti habis zuhur kita lanjut. Sudah mau masuk zuhur. Habis zuhur lanjut lagi. Masih di halaman 131. Semuanya kita selesaikan ini sampai soal jawab insyaallah.